الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد. الأسئلة pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Soal Fadilatul Syekh, ma sihatu qawli la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Wahai Syekh yang mulia, apakah benar ucapan la ma'buda bihaqqin fil wujud, tidak ada sesembahan yang berhak disembah di alam wujud ini kecuali Allah? Al-jawab, yakfi la ma'buda bihaqqin angkaulihi fil wujud, cukup untuk dikatakan la ma'buda bihaq, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu, tidak perlu tambahan fil wujud. سؤال فضيلة الشيخ, نسمع كثيرا ما يسمى بالإعجاز العلمي في القرآن, فهل يجوز إلحاقه بمعجزات القرآن وتنزيل آيات القرآن على تلك المسائل؟ فضيلة الشيخ, نسمع كثيرا kita banyak mendengar apa yang disebut sekarang ini dengan i'jazul ilmi, mukjizat-mukjizat ilmiah, ilmu berkelabu fil Quran, falia juzu ilhaqu bil mukjizatil Quran, apakah boleh kita mengaitkannya dan menyandarkannya kepada mukjizat Al-Quran? Wa tanzilu ayatil Qur'ani ala tilkal masail, dan mencocokkan ayat-ayat Qur'an dengan penemuan-penemuan tadi yang biasa disebut dengan i'jazul ilmi. Al-jawab, nahnu takallamna ala hadha akthar min marrah wa nabbahna alaihi. Kami atau kita telah berbicara tentang masalah ini banyak, bukan cuma sekali, dan kami telah peringatkan masalah ini. Qulna la yajuzu tafsiru kalamillahi azza wa jalla illa bi usuli tafsiril ma'ruf. Tidak boleh kita menafsirkan ucapan Allah azza wa jalla kecuali ini usul tafsir yang ma'ruf. Bi ayyu fasiral Qur'ana bil Qur'an wa fasiru bis sunnah. Yani tafsir Al-Qur'an dengan usul, yani dengan cara menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran itu sendiri. Ini ayat menerangkan ayat yang lainnya, atau Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah. Wa yufasiru bitafsiri sahabat, atau sahabat yang menafsirkannya. Wa tafsiru tabi'in, atau tafsir para tabi'in. Wa la yuzadu ala hadha, dan tidak perlu ditambah lagi, ini cukuplah cukup. Barakallahu fikum. ولا يزاد على هذا فلا يفسر بالنظريات الحديثة, maka tidak boleh ditafsirkan Al-Qur'an dengan teori-teori modern sekarang ini, anha tukhti wa tusib, karena teori-teori ini, penemuan-penemuan ini boleh jadi sekarang iya orang mengatakan cocok, tapi boleh jadi setelah berkembangnya pengetahuan ada yang lebih hebat dari itu, tapi tidak cocok lagi, tidak pas lagi. Wahya kalamu bashar, baik, ini adalah ucapan manusia. Wa amalu bashar, perbuatan manusia. Fala taj'aluha tafsiran li kalamillahi azza wa jalla, maka jangan kalian mengatakan dan menjadikannya sebagai tafsir untuk ucapan Allah azza wa jalla. Wa la naqulu hadha huwa muradullahi bihadhihi al-ayah, dan kita tidak boleh mengatakan inilah yang dimaksud oleh Allah di dalam ayat ini. Hada qawlun 'ala Allah bila ilmin, ini adalah ucapan atas Allah tanpa dasar ilmu. Ta'ala Allah wa anzari, maha tinggi Allah atas ucapan-ucapan itu. Wa kam min nadhariyatin kanat musallamati yaumin, betapa banyak teori boleh jadi diterima di satu hari, di satu masa. Wa ba'da muddatin yasira sarat khati'ah wa kadhiba. Dan setelah berjalannya waktu tidak begitu lama, jadilah teori itu teori yang salah, keliru, ada penemuan baru. Wa ja'at nadhariyah ghairuha, datang lagi teori yang lain. Karena memang manusia ini ya tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sangat sedikit. Fala yajuzu ain an nufassir al-Qur'ana bihadhihi al-asya, maka kita tidak boleh menafsirkan Al-Qur'an dengan penemuan-penemuan ini. Wala an naqula hadha min al-i'jaz al-ilmi. Barakallahu fik. Soal berikutnya, fadilatul syekh. Baik. Man yukhati'u ar-rasul sallallahu alaihi wasallam hal yakfur am yundar fi amrihi. Wahai Syekh yang mulia, man yukhati'u ar-rasul hal yakfur am yundar fi amrihi. Kalau ada orang yang menyalahkan Rasulullah, apakah dia kafir atau dia perlu ditengok keadaannya? Baik. Al-jawabu man yukhati'u ar-rasul fa huwa kafir li'annahu jahilun li nubuwwatihi. Baik. Siapa yang menyalahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia kafir. Tabarakallahu fikum, karena jahilun li nubuwwatikum, dia menolak kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Soal berikutnya, man yuhibbu zaujatahu al-kitabiyyah hal hadza mukhalifun lil wala'i wal bara'. Pertanyaan barang siapa, bagaimana kalau ada seorang laki-laki, seorang suami mencintai istrinya yang kitabiyah, barakallahu fikum, yakni yang beragama Nasrani atau beragama Yahudi. Hal hadza mukhalifun lil wala'i wal bara', apakah ini menyelisihi taib al wala' wal bara' yang semestinya? Al jawabu, Allah jalla wa ala yakul la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Allah telah mengatakan jangan kalian menjadikan Yahudi dan orang Nasara sebagai wali kalian. Ai la tuhibbuhum wa tuwaluhum wa tunasiruhum. Jangan kalian mencintai mereka, jangan loyal kepada mereka, jangan membela mereka, membantu mereka. Wa amma zawaju minhum fa huwa ta'amulun dunyawi. Adapun masalah urusan pernikahan, maka ini amal muamalah duniawiyah yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, laisa huwa ta'amulan diniyan. Bukan ta'amul, bukan muamalah agama, mislu ma tabi ma'hum wa tashtari, sama seperti kalau Anda jual beli. Wal mahabbatu baina zawjayn mahabbatun tabi'iyyah. Adapun rasa cinta antara suami istri ini adalah rasa cinta alami tabi'i, bukan tabiat, mahya mahabbatun diniyah. Bukan karena masalah agama. Huwa la yuhibbuha li ajli dunia. Walakin yuhibbuha min ajli zawjiyah. Dia tidak mencintai istrinya karena urusan agamanya, tapi dia mencintai istrinya karena dia istrinya. Barakallahu fikum. Baik. Soal berikutnya, fadilatul syekh, ma asbabu ta'alluqi haula'in nas bil kubur wal adriha wa talab al i'anata wa syifa' al mardha, ma sababu fi dhalika ya syekh? Wahai syekh yang mulia, ma asbabu ta'alluqi haula'in nas bil kubur? Apa penyebab orang kok masih ada ketergantungannya kepada kuburan? Dikit-dikit kuburan, ada orang sakit kuburan, mau perjalanan kuburan, mau nyikasi nikah ke kuburan, mau naik rumah baru ke kuburan, mau beli mobil ke kuburan, dan seterusnya, dikit-dikit kuburan. Barakallahu fikum. Mau safar kuburan. Apa yang menjadikan orang ini ketergantungan dengan kuburan? Wal adriha, pusara. Wa talabul i'anat, dan minta pertolongan kepada wali, ya wali pulang, tolong saya. Wa syifa'il marba, kesembuhan penyakit. Baik. Terkadang kita dengar, si fulan tak sembuh-sembuh sakitnya, coba tolong ke kuburan wali fulan sana, banyak orang sembuh, copi sana, antar pada dia, dan seterusnya. Sampai sedemikian. Masabab bidzalika ya syekh? Apa sebabnya kok ada ketergantungan? Al-jawab asbab fi hadza awwalan. Sebabnya pertama adalah at-taqlidul a'ma. Taklid ikut-ikutan. Baik. Ada orang ke sana, oh ke sana juga. Baik. At-taqlidul a'ma. Yani taklid buta. Lianahum yajiduna man yaf'aluna hadzal af'al. Karena dia mendapati ada orang yang melakukan perbuatan ini, fayuqallidunahum. Apalagi kalau yang datang ke kuburan itu profesor, doktor dalam bidang keilmuannya, masih dia ke kuburan wali bulan. Ziarah kubur. Baik. Lihat aja ini sampai sekarang ini, kata para politikus ini main kuburan juga. Minta izin, minta restu, apalah, minta doa ke kuburan wali fulan. Wasanian sukutul ulama anin nahyi an dzalik. Berdiam dirinya ulama dan tidak melarang dari perbuatan ini. Bahkan orang yang dianggap ulama justru menyokongnya. Menghasung orang datang ke kuburan wali fulan. Ziarah kubur wali fulan. Wa hadza kitmanun lil ilmi. Ini berdiamnya para ulama termasuk menyembunyikan ilmu. Wa taqsirun fid da'wati ila Allah azza wa jalla. Ini kurangnya dakwah menuju Allah Subhanahu wa taala. Para diam, para semestinya disebarkan, ditebarkan ilmu. Di khutbah-khutbah Jumat, di majlis-majlis ilmu, di daurah-daurah dan seterusnya. Halaqat-halaqat ilmiah disampaikan. Wa hum mas'uluna an dzalik. Para ulama ini bertanggung jawab atas yang demikian ini. Salisan du'atus su. Yang ketiga, adanya da'i-da'i kejelekan. Du'atul dalal, da'i-da'i kesesatan. Alladzina yurawijuna hadhihi syirkiyat, yang menyebar-tebarkan kesyirikan ini. Wal bid'iyat, mereka menganggap bahwa tawassul itu boleh-boleh saja. Istighatsah kepada si mayit untuk pertolongan, boleh-boleh saja. Minta rezeki, minta ketenangan, minta keharmonisan rumah tangga, boleh-boleh saja minta ke wali. Subhanallah. Mereka tidak anggap itu kesyirikan. Baik, du'atul su, du'atul dalal. Justru mereka-mereka ini yang senantiasa menghasung orang. Baik. Untuk kesyirikan ini. Wal bid'iyat. Wa yuhasinuna halin nasi bi kalamihim, dan menganggap, menerangkannya dan menganggapnya itu sesuatu yang baik dalam ucapan mereka. Wa muallafatihim, dan mereka tulis. Fa majmu' hadzal umur yahsul bihi hadzal khalal al-'azim fil aqidah. Ya, terkumpulnya sekian banyak sebab ini, taklid, kemudian ya berdiamnya para ulama, atau ada ulama yang berbicara tentang masalah ini tapi terlalu sedikit. Barakallahu alaikum. Tidak tersampaikan dakwah ini ke mereka. Jadi, ditambah lagi dengan duat, ya di para dai kesesatan. Jadi, yang menganggap baik perbuatan ini padahal sudah masuk ke dalam area syirik wal bid'ah. La haula wa quwwata illa billah. Terkumpul ini semuanya, maka terjadilah apa yang terjadi. Soal berikutnya, ma hukmul ihtifali bil maulid nabawi, narju at-tawdhiha wal ijabata as-sahihata haula hadzalik. Apa hukum merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam? Narju at-tawdhih, kami berharap keterangan penjelas, wal ijabata as-sahihah, dan jawaban yang benar sekitar permasalahan ini. Al-jawab hadhihi al-mas'alah takallama fiha al-ulama qadiman wa haditha. Masalah Maulid Nabi ini sudah para ulama kita berbicara dari zaman dahulu kala sampai sekarang ini. Wa nahau anha wa haddaru minha. Para ulama kita telah melarang dan memperingatkan umat untuk tidak melakukan kebid'ahan ini dan habid'ah. Karena ini perkara bid'ah. Falihtibalu bi munasabatil maulidin nabawi bid'atun ma anzalallahu biha min sultan. Merayakan dari maulid Nabi SAW adalah perkara bid'ah yang Allah tidak turunkan hujjah atasnya. Tidak dilakukan Rasulullah, tidak juga dilakukan para sahabat, para tabi'in juga tidak. Lianahu laysa bi kitabillahi wa la bi sunnati rasulih. Tidak dalam Al-Qur'an, juga tidak dalam sunnah Rasulullah, dan juga tidak diamalkan oleh al-qurunul mufaddalah, generasi terbaik dari umat ini. Ini dalil ala al-ihtifali bil maulidin nabawi. Tidak ada dalil sama sekali. Baik. Tentang bolehnya melakukan hafalah, yakni acara perayaan maulid Nabi. Wa ma kana kadzalika fa huwa bid'ah. Kalau tidak ada dalilnya, tidak dilakukan oleh para sahabat, tidak juga para tabi'in, tabi'ut tabi'in, maka itulah perkara bid'ah. Wa inna ma hadatsa al-ihtifalu bil maulid nabawi ba'da al-qurunil mufaddalah. Munculnya perayaan maulid Nabi ini nanti setelah selesainya generasi atau lewatnya generasi, tiga generasi utama umat ini, generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ba'dal mi'ati rabi'ah. Setelah 400 tahun Hijriah barulah muncul yang namanya Maulid Nabi. Lamman tahatil qurunul lati atna 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai, nanti selesai generasi terbaik umat ini, baru muncul perkara ini. Wa akhbara annaha ya'ti ba'daha unasun yaquluna ma la yaf'alun. Dan Rasulullah mengkhabarkan bahwa akan datang nanti orang-orang, mereka mengatakan apa-apa yang mereka tidak lakukan. Wa yaf'aluna ma la yu'marun, dan mereka melakukan apa yang tidak diperintahkan kepada mereka. Wa min dzalika annahum ahdathu hadhihi al-bid'ah. Dan di antaranya adalah mereka mengadakan bid'ah ini di dalam agama Allah Azza wa Jalla. Baik. Dan tidak bisa dikatakan bahwa ini urusan dunia, bukan. Justru mereka menganggap bagian dari agama ini, dan mereka berharap pahala dan keutamaan dalam perayaan ini. Subhanallah. Mereka menganggap ini adalah bukti ungkapan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan salah alasan ini. Karena bukti dan ungkapan cinta itu adalah mengikut barakallahu, bukan mengada-ada. Barakallahu fiikum. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan yang paling cinta ke Rasulullah adalah para sahabat. Oleh karena para sahabat orang yang paling betul-betul mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gerak-gerik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berusaha berupaya semaksimal kemampuan mereka untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya Maulid Nabi itu muncul setelah generasi terbaik umat ini berlalu. Soal berikutnya, barakallahu fikum. Ma hukmu sholati fi masjidin dakhala fi bina'ihi amwalu ma'khudha min unasin bi ghairi tibati anfusihim wa ma huwa al-hal li hadhihi al-mushkilati ma'jurin. Hukum sholat di masjid, dan masjid ini dalam pembangunannya masuk harta orang-orang yang tidak ridha. Barakallahu fikum. Tidak ridha hartanya dimasukkan ke dalam pembangunan masjid. Dan bagaimana jalan keluarnya untuk muskilah ini? Al-jawabu la yajuzu bina'ul masjid bil malil haram. Jawabannya adalah tidak boleh membangun masjid dari harta haram. Wa la yajuzu istikhdamu al-mal al-haram lil muslimina la aklan wa la syurban wa la libasan wa la sukna wa min babil aula al-masajid allati hiya buyutullah. Tidak boleh dipakai harta haram, al-malul haram lil muslimin, yang milik kaum muslimin, tidak dalam bentuk dimakan, tidak juga dalam bentuk diminum, pakaian, tempat tinggal, dan apalagi dibangunkan harta haram itu untuk membangun masjid yang merupakan rumah Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha azza wa jalla thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Karena Allah Maha baik, tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Wal malul maghsubu haram, dan harta yang dicuri haram. Diqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu malu imri'in muslimin illa bi thayyibatin min nafsihi. Tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan dirinya, kerelaan jiwanya. Wa fi qawlihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la, apa di situ? La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Di sini yang cetakan ini ganti itu. Di sini apa? Radhiyallahu ta'ala anhuma ya. Saya salah ini, salah ketik ini. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, wahai orang-orang beriman, jangan kalian makan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Illa an takuna tijaratan antaradin minkum, kecuali dengan cara jual beli yang kalian saling meridhai padanya. Barakallahu fiikum. Wa idza buniya masjidun minal malil maghsubi fa innal الحل في ذلك في نظري أن ينظر مقدار المال المغصوب فيرد على صاحبه. طيب, bagaimana jalan keluar kalau ternyata masjid sudah terbangun dan ada harta haram yang dipakai untuk membangunnya? Menurut beliau, pendapatnya adalah ditengok berapa banyak harta haram yang dipakai untuk membangun, kemudian diberikan, dikembalikan kepada pemiliknya. Barakallahu fiik. Kalau ada uangnya masjid atau ada orang yang mau menggantikannya dari harta yang halal, barakallahu fiik. Misalnya si fulan diambil hartanya kemudian dipakai membangun masjid. Baik, 100 juta misalnya. Kemudian ada orang mengatakan biar juga kita yang ganti. Halas sudah. Barakallahu fiik. Dikembalikan pokoknya. Soal hal yajuzu, enggak perlu dibongkar itu masjid, barakallahu fiik. Menurut beliau, tinggal dikembalikan harta yang tidak halal untuk dipakai membangun masjid. Soal hal yajuzu al-istishhad bil ahadith dha'ifah, bolehkah kita istishhad, barakallahu fikum, berdalil dengan dalil yang lemah, hadis yang lemah maksudnya. Al-jawab wal ahadith dha'ifah takhtalifu idha kanat dha'ifah syadidat dha'af, fa'innaha la yustashhadu biha. Hadis-hadis yang lemah ini berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Ada yang lemah, lemah ringan, barakallahu fikum. Ada yang lemah sangat. Adapun yang lemah sangat, bahkan maudhu mungkin, maka tidak boleh dijadikan dalil. Amma idza kana dha'fuha laysa syadidan, adapun kalau lemahnya tidaklah begitu sangat, au kana laha ma yashhadu laha min hadithil ukhra, atau mungkin ada dalil lain atau hadis yang lain yang menopangnya, menyokongnya, fainha yustasyadu biha fi fadail amal, maka boleh dijadikan dalil, ya hanya pada masalah fadail amal sebagai penyemangat saja. Wala yu'assasu biha ahkam syar'iyyah, maka tidak boleh, tapi tidak boleh dijadikan apa, pokok dalam penetapan hukum syariat. Wa innama yustasyadu biha fi at-targhib wa tarhib wa fadail amal, boleh dijadikan dalil untuk targhib wa tarhib, yakni untuk menyemangati atau menakut-nakuti, dan barakallahu fikum, demikian juga fadha'il a'mal, barakallahu fikum. Ila huna subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, la anta astaghfiruka wa atubu ilaik.